Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'duh. Mangge ante inayan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi dalam kajian Sirah Siraman Rohani yang setiap hari kita bertemu di acara ini, yakni pada pukul 5.30 pagi, kemudian jam 12.30 siang, dan 17.30 menjelang maghrib. Baik, Mangge Antina yang dirahmati Allah, seperti biasa, kajian Sirah tentu adalah mengupas masalah-masalah seputar agama, dan ini juga tetap kepada kajian kita adalah bersandar kepada Quran dan hadis. Kita langsung saja menyapa kembali pasangan setia saya, yakni Bapak Haji Yusuf Lauma LC dai Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tak terasa kita sudah melewati beberapa kajian demi kajian. Alhamdulillah. Tetapi tentu saya juga ingin mengetahui bagaimana dengan kabarnya Pak Ustadz. Berimba kareba. Alhamdulillah, nabelo-belo, nabelo-belo. Birimba kareba kumiu. Ya, alhamdulillah. Seperti Pak Ustadz lihat, nabelo-belo juga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Manggi Anteina yang dirahmati Allah yang ada di rumah juga nabelo-belo. Amin, amin, insyaallah. Kalau biasanya saya yang selalu berdoa, sekarang saya minta Manggi yang berdoa dulu untuk Manggi Anteina di rumah. Semoga Manggi Anteina yang dirahmati Allah senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, amin. Usia yang panjang, amin. Rezeki, amin. Banyak sekali, dan juga ilmu kesehatan dan ya. Ilmu, ya, dan bisa juga mengikuti Sirah. Sirah, amin. Insyaallah. Baik, Mangga Antena. Kajian lanjutan kita, yakni bagaimana kita beriman kepada, ya, kepada Rasul. Ya. Nah, kita langsung saja pada kajian kali ini beriman kepada Rasul. Tafadhal, Pak Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, Manggi Anteina rahimakumullah. Rukun iman yang berikutnya sesudah kita beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman juga kepada Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebut Rasul adalah pembawa pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, fa'aminu billahi wa rusuli. Percayalah kalian, berimanlah kalian kepada Allah Ta'ala, kemudian kepada Rasul. Jibril bertanya pada Rasulullah, apa itu iman? Antu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli. Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, dan juga kitab-kitabnya, dan juga rasul-rasulnya. Percaya kepada Rasul ataupun Allah Ta'ala mempunyai orang-orang yang dia pilih di muka bumi untuk menyampaikan risalah, ya, bahwasanya apa keinginan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bentuk daripada keagungan Allah. Manusia ini telah memperhatikan semesta, bahwasanya mustahil keteraturan semesta alam ini terjadi begitu saja. Pasti ada yang mengatur kenapa matahari tidak pernah terlambat terbit, dan dia pun juga tidak pernah terlalu cepat dia terbenam. Semua dalam keteraturan yang tepat. Malam pergi, siang datang, angin, hujan. Bahwasanya dia lebih teratur daripada lampu merah yang mengatur lalu lintas di jalan itu. Musim yang datang. Dengan demikian manusia semua meyakini bahwa ada pengaturnya ini. Ada yang mengatur. Tetapi manusia kan bertanya-tanya. Iya. Tingginya gunung ini sudah siapa yang susun? Iya. Ketika tidak ada Rasul ataupun pesuruh yang Allah Ta'ala suruh beritahukan bahwa semua itu diatur Allah, jadilah manusia mempertuhankan gunung, mendewakan laut, menyembah bintang, matahari. Muncul matahari, disembah. Iya, disinilah Allah Ta'ala pilih beberapa orang untuk sampaikan. Bahwasanya lillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya Segala puji bagi Allah, Dialah penguasa pemilik semesta alam raya ini. Betul itu. Para rasul ini kerjanya apa? Menyampaikan pesannya. Oleh karenanya kata Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Setiap umat, setiap zaman pasti ada rasul, pasti ada wakil Allah Ta'ala yaitu pesuruh. Apa yang mereka katakan? Ani abudullah wajtanibut tagut. Sembahlah Allah dan jauhilah sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala yang kalian besarkan. Tagut-tagut. Apa yang dimaksud tagut? Ya, batu, pepohonan, manusia yang selalu diagungkan dan diyakini kekuatannya. Bahwasanya yang kita yakini kekuatannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan beriman kepada Allah berarti kita tidak akan mengatakan, oh ini ada magisnya di sini. Iya. Ini magisnya batu, magisnya cincin, magisnya pohon. Sesungguhnya magis ataupun kekuatan itu sendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita mohonkan. Betul. Jadi seperti apa yang dikatakan tadi Pak Ustaz, bahwasannya kalau dikatakan bahwa melalui nabi, nabi-nabi Allah ini kan banyak jumlahnya. Ya. Kemudian terpilihlah menjadi 25. Ya. Kemudian ditutup di pada nabi yang terakhir. Kemudian tidak ada lagi nabi. Bagaimana dengan yang suka mengaku-mengaku nabi? Iya. Oleh karenanya, bahwasanya nabi Allah Subhanahu wa taala itu memang sangat banyak. Banyak. Ya, dan yang paling pertama tentu Adam alaihissalam. Kemudian yang menyampaikan syariat ataupun pesuruh secara khusus itu sendiri adalah Nuh alaihissalam. Kemudian nanti insyaallah ketika kita akan masuk kepada bab ini, bahwa nabi-nabi yang diketahui nama-namanya itu dalam Al-Qur'an dan hadis ada sekitar 25. Iya. Pertanyaan tadi bahwa ada yang suka mengaku-ngaku nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ana khatamun nabiyyin. Aku adalah penutup para nabi. Dengan demikian, dunia ini sampai nanti datang kiamatnya atau hari terakhirnya, tidak akan ada lagi seorang nabi, satu-satunya nabi penutup akhir zaman itu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau ada yang datang mengaku nabi, maka dia adalah dajjal dan pendusta. Tidak terkecuali entah dajjal yang pernah hidup di jazirah Arabia seperti Musailamah al-Kadzdzab, Aswad al-Anasi, ataupun dajjal yang pernah hidup di India seperti Mirza Ghulam Ahmad yang mengatakan dia adalah nabi Allah. Sesungguhnya tidak ada lagi nabi sesudah nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Rasulullah Rasulullah mengatakan, Inna Allah yujaddidu hadha din. Sesungguhnya Allah memperbaharui ini, agama ini. Jadi ada reformasinya ini agama, yaitu memperbaharui dari agama ini. Likulli ra'si mi'ata sanah, setiap kali 100 tahun. Setiap kali 100 tahun. Iya, tapi yang datang itu bukan nabi. Bukan nabi. Dia pembaharu. Pembaharu. Banyak ajaran-ajaran Islam yang sudah ditinggalkan kaumnya, datang orang ini untuk memperbaiki dan mengagungkannya. Seperti para pembaharu dalam hal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pembaharu dalam hal ibadah. Dalam hal misalnya ilmu hadis, dalam hal misalnya jihad di jalan Allah. Ini Allah Ta'ala selalu akan hidupkan. Misalnya saja, kita di kota Palu. Di kota Palu. Ya, Allah Subhanahu wa taala kirimkan orang-orang yang memperbaharui agama sehingga 100 tahun atau beberapa puluh tahun yang lalu, Allah Ta'ala utus orang untuk menyemarakkan Islam di kota Palu. Iya. Namun, sebagaimana tabiatnya lama-lama pudar, melemah. Tidak akan nyampe 100 tahun kemudian Allah tetap akan perbaharui di negeri-negeri dari kaum muslimin orang-orang yang memperbaharui agama tersebut. Berarti bagian daripada syiar itu sendiri yang kita lakukan ini, Pak Ustadz, berarti itu adalah bagian dari 100 tahun. Berarti mungkin 100 tahun yang lalu tidak ada seperti Pak Ustadz dengan Mangge Patra. Iya, dan juga itu artinya pembaharuan dalam agama itu, dakwah dalam agama Allah bisa saja dalam bentuk yang belum pernah terpikirkan. Iya. Selama 100 tahun ini barangkali atau belum pernah ada sejarahnya dakwah muncul di TV. Belum. Dakwah muncul di radio. Iya. Ya, ini juga mungkin insya Allah sebagai Ya, pembaruan. Mudah-mudahan Ya, artinya bukan hanya kita saja yang menyiarkan dakwah. Iya, siapapun yang melakukan itu, berdakwah di masjid, kemudian ada tablik akbar, ya, ada pengajian-pengajian yang dilakukan ibu-ibu, kemudian ya, disampaikan, itu juga bagian daripada pembaharuan. Pembaharuan dan juga pembaharuan dalam Islam, ya, bahwasanya adanya sekarang orang-orang mendengarkan siaran Patra. Barangkali mungkin di kantor-kantor tidak pernah didengar orang dengar radio. Iya, iya, iya. Tapi sekarang misalnya ya ada di ruangan-ruangan kerja orang putar siro. Iya. Ya, setengah satu atau karena menjelang sholat duhur, kemudian mereka mendengarkan dulu siroh. Nah, itu berarti pembaruan di dalam ruangan itu. Iya, iya, iya, iya. Jadi perlulah Mangge Anteina segera membeli radio, pasang di ruangan. Itu juga bagian dari pembaruan. Iya, dan juga pasang mungkin siaran Patra. Alhamdulillah ada beberapa barangkali minimarket yang relay juga untuk pegawainya. Ini pembaruan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ya, ya, ya. Atau beberapa kios barangkali putar Patra, giliran siroh, mereka besarkan dan para pegawai, para pembeli juga. Pembeli juga mendengarkan. Mendengarkan. Ini juga siroh. Ini juga pembaruan. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan yang dikatakan oleh Pak Ustadz dan juga yang kami sampaikan ini adalah bagian daripada syiar. Dan selanjutnya barangkali masih lanjutan lagi. Jadi para nabi ini, nabi itu khusus untuk kaumnya. Rasul itu untuk kaum dan sebagainya. Makanya Rasulullah SAW nabi dan rasul. Sebab bukan hanya untuk orang Arab. Kalau barangkali Ibrahim, beberapa seperti Adam, untuk keluarganya saja. Keluarganya saja, karena baru dihitung jari. Iya, jadi itu nabi. Tapi kalau rasul melintasi ras, dan geografisnya. Kemudian jumlah nabi itu, sebagaimana dalam Al-Quran ada 25, dan di antara 25 itu ada 5 besar. Ada 5 besar. Iya, dia disebut rasul ulul azmi. Walaqad syara'alakum minad dini mawassa bihi Nuha. Yaitu 5 besar itu Nabi Nuh. Nuh. Walladzi auhayna ilaika wa mawassayna bihi Ibrahim. Sesudah Nabi Nuh yaitu Ibrahim, Musa, Wa Isa, dan Isa. Ya wa an aqimud dina wa la tatafarraqu bihi. Jadi itu 4, yang kelimanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Jadi antara 25 itu 5 ini yang terbesar. Dan di antara 5 itu satu nabi ini yang paling besar, nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Mangge Anteina yang dirahmati Allah, kajian kita tentang percaya atau meyakini Rasul Allah itu juga bagian daripada rukun iman. Baik, Mangge Anteina yang dirahmati Allah, kalaupun Komiu juga tertarik dengan topik ini dan sudah mau SMS, silakan layangkan SMS-nya di 0852406727. Kita jeda dulu Pak Ustadz. Mangge Anteina yang dirahmati Allah, karena ada pesan-pesan yang mau lewat. Planet Cellular, 12 tahun setia melayani, 12 tahun semakin memahami. Serius sekali Jeng, baru ya? Hah? Ada apa sih? Bisa lihat HP barunya gak? Ntar ya, tanggung. Nih, hati-hati ya. Wih, edo banget nih. Keren. Ini baru HP, modelnya elegan lagi. Aplikasinya banyak lagi. Itu hebatnya smartphone, teknologi terbaru, daya jelajah internetnya paling cepat. Masa aplikasi sih? Paling lengkap, sama dengan jinjing satu buah laptop. Emang iya? Jadi bisa bebeman gitu? Ya iya dong, untuk semua handphone smartphone. Planet Cell semakin siap memenuhi kebutuhan teknologi pengguna HP. Hanya di Planet Cell yang memberi garansi setiap pembelian HP merek BlackBerry, Samsung, dan Nokia. Planet Cell juga menyediakan berbagai merek HP berteknologi smartphone dan Android, juga melayani servis, pembelian, dan penjualan HP bekas. Dengan kemajuan teknologi informasi, belahan dunia hanya dalam genggaman tangan. Ayo kenali era smartphone sekarang juga dan dapatkan handphone berbagai merek di Planet Cell, Jalan Cik Ditiro nomor 1, telepon 0451-423-824, Palu, Sulawesi Tengah. Planet Cellular, 12 tahun setia melayani, 12 tahun semakin memahami. Pak. Ya, Bu. Pak. anak-anak kita kan sudah besar. Kalau dipikir-pikir dengan kita mengontrak tiap tahun, sama dengan kita sudah memiliki rumah sendiri. Iya, Bapak juga berpikir yang sama, Bu. Tapi yang berat kan uang mukanya. Terus perumahan itu harus dekat sarana pendidikan anak-anak kita kelak. Oh, ada, Pak. Oh ya? Tadi Ibu dengar di radio. Coba Bapak dengar radio ini. Iya, iya, iya. Citra Taman Ria Perumahan bernuansa alami, menghadap ke laut dan gunung. Lokasi sangat strategis, 5 menit dari pusat perbelanjaan Grand Mall, dekat dengan sarana pendidikan dan rekreasi. Uang muka dapat diangsur. Konsep minimalis plus landscaping. Bonus 1 unit AC dan furniture. Citra Taman Ria Perumahan, Kantor Pemasaran Jalan Jenderal Sudirman nomor 3 atau toko Matrix Cell. Telepon 426-395. Wah, ini yang Bapak tunggu-tunggu. Ayo, Bu. Ayo kita ke kantor Citra Taman Ria sekarang. Pak, ya. Pak, ini kan sudah tengah malam. Oh iya. Memperkokoh rumah besar umat Islam, membangun Indonesia yang sejahtera. Saya Dr. Abdurrahman Taha, SH/MH, calon legislatif 2014 Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan. Visi misi saya hanya satu. Yang pertama adalah saya menyampaikan bahwa saya akan melahirkan sebuah regulasi untuk tunjangan imam masjid, guru mengaji dan pegawai sara. Kelak ketika saya terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Tengah, tidak akan melahirkan regulasi tersebut selama 2,5 tahun. Saya akan keluar dari anggota DPR RI. Terima kasih. Anak guru mengaji menuju Senayan. Anak guru mengaji mengabdi untuk negeri. Abdurrahman Taha. Baik, Mangga Antina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita lanjutkan kembali lagi setelah mendengarkan pesan-pesan yakni sirah, siraman rohani, kajian sirah mengupas tentang masalah-masalah seputar agama Islam yang bersandar kepada Al-Qur'an dan hadis, dan masih tetap bersama dengan Mangga Patra ditemani oleh Ustadz Haji Yusuf Lauma, LC Dai Kota Palu. Baik, Pak Ustadz. Baik. Setelah kajian-kajian kita ini, kita langsung lagi kepada pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah, beberapa pertanyaan sudah ada lagi di hadapan saya, Pak Ustadz. Iya. Saya mulai lagi, Pak Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Udin di Jalan Lagarutu, ya, ditujukan untuk Siroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin. Ya, Pak Udin. Katanya Pak Ustadz, tolong bacakan kembali doa masuk masjid dan doa keluar atau turun masjid. Kalau bisa juga dikirim lewat SMS. Ya, dari Udin di Jalan Lagarutu. Tafadhal, Pak Ustadz. Ya, jadi insya Allah doanya saya sudah SMS ke... Ya. Pak Udin, sebenarnya ini doanya doa yang ketika kita memasuki masjid, ya, dan ketika kita keluar dari masjid. Keluar masjid. Iya. Jadi doa ketika masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya, diulang Pak Ustaz. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Rahmatika. Itu masuk. Masuk. Mungkin masuk. Kita baca sama-sama atau saya baca diikuti. Iya. Allahummaftah li abwaba rahmatika. Rahmatika. Nah, ini untuk doa masuk. Masuk. Iya. Kalau untuk keluar dari masjid, iya. Dan ini ketika masuk masjid sunnahnya melangkah dengan kaki kanan. Kanan, masuk dengan kanan. Iya. Sunnah dengan kaki kanan, iya. Dan kalau boleh sebelum doa ini dibaca bersalawat dulu kepada Rasulullah. Ya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Iya. Nah, itu kaki kanan masuk. Kaki kanan masuk. Kemudian kalau kita turun, turun hampir keluar? Sama juga bunyinya, hanya bedanya itu yang terakhir. Hmm. Allahumma ftah Allahumma ftah li abwaba fadlika. Fadlika. Ya. Allahumma ftah li abwaba fadlika. Fadlika. Kalau yang masuk pertama, ya Allah bukakanlah aku pintu rahmat-Mu. Ya. Jadi langsung masjid itu pintu masjid rahmat Allah, kasih sayang Allah, surganya Allah kalau boleh bukakan buatku. Ketika kita masuk masjid. Ketika kita masuk masjid. Makanya kalau orang minta ampun dan dosa harus masuk masjid. Harus masuk. Jangan sholat di rumah ataupun cuma di dalam kios misalnya. Jemput itu rahmat dan ampunannya di masjid. Di masjid. Kemudian kalau kita turun rumah, turun masjid. Turun masjid. Dengan kaki kiri kita mengatakan Allahumma ftahli abwaba. Abwaba. Fadlika. Fadlika. Bukakanlah untukku pintu keutamaanmu. Pintu. Tapi keutamaan di sini lebih bermakna pintu rezekimu. Pintu rezeki. Ya, jadi pintu rezeki itu diketok waktu kita turun dari masjid. Iya. Bukan diketok turun dari rumah kita. Iya. Jadi mengetok pintu rezeki, masuk masjid dulu, keluar dari masjid itu ketuk pintu rezeki. Wa idza qudiyatish shalatu fantashir fil ardi wa bataghu min fadlillah. Kalau selesai salat, bertebaran di muka bumi dan cari fadl, keutamaan dari Allah. Iya. Dan keutamaan dari Allah itu yang kita ketuk dengan doa, Allah maftahli abwaba fadlika. Ya Allah bukakanlah pintu keutamaanmu. Iya. Jangan keluar masuk masjid kemudian kita juga masih mempercayai supaya rezekinya banyak pergi ke dukun-dukun. Ya, itu sudah salah itu. Iya. Ya, meninggalkan yang mendapatkan manfaat. Manfaat? Ya, cari kepada yang tidak mendapatkan manfaat. Iya. Ini ibarat dikasih barang yang asli tapi mau yang palsu. Nah, kalau mau ke sini nanti dikasih yang palsu. Baik. Terima kasih banyak untuk saudara kita yang ada di Lagarutu, yakni saudara Udin, semoga bermanfaat dan doanya segera dihafalkan, dilafazkan agar kiranya apa yang dimaksudkan oleh Pak Ustadz bahwa masuk meminta rahmat, keluar meminta rezeki. Nah, semoga mendapatkan dan diijabah doa-doa kita. Amin. Amin. Pak Ustadz, berikutnya SMS selanjutnya berasal dari saya Pandi di Sungai Manonda. Ya. Pandi, apa kabar ini Pandi? Mudah-mudahan nabelo-belo Amin, insyaallah dan selalu lancar rezeki. Amin. Dan selalu Allah Ta'ala beri berkah. Amin. Baik. Kita langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, katanya bagaimana itu hajah? Hajah ini bukan haji. Hajah atau hajilah, ya kan? Tapi tidak sholat, berpakaian tidak syarih, bahkan ada istilah yang dikatakan jilbab gaul. Ya. Tak tutup sedikit, tak buka banyak. Iya. Berimba itu. Tafadhal Pak Ustaz. Jadi Rasulullah mengatakan tentang haji mabrur, al-hajrul mabrur laisa lahu jazaa' ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Surga. Nah, tanda haji mabrur tentunya kita sudah jelaskan dalam tentang materi haji, syarat-syaratnya. Iya. Tapi ada syarat mabrur ketika haji ini pulang. Sudah dapat. Iya. Ketika pulang ke tanah air. Di tanah air sudah ini. Apa itu? Tanda-tanda orang haji mabrur apabila perilakunya sudah berbeda dari ketika waktu dia datang. Dalam arti akhlaknya lebih baik, pakaiannya lebih sopan. Ini bentuk daripada kemabruran. Kemabruran. Nah, jadi Pak Ustadz tidak akan bilang, itu tidak sah hajinya kalau bukan begitu. Bukan. Iya. Insya Allah Allah Ta'ala menerima mabrurnya. Hanya saja memang ini ada perjuangan kepada Pak Haji dan Ibu Haji waktu pulang ke tanah air. Di mana dia harus merubah perilaku, ibadah, harus lebih rajin. Dahulu orang bahkan pulang dari haji itu udah jadi kiai. Iya. Dimintakan fatwa agama, minta doa. Sebab apa? Haji zaman dahulu itu lama. lama. Lebih dari 4 bulan. Ya, jadi bulan selama di atas ya. Kapal, di atas kapal itu banyak para ulama, mereka belajar kitab kuning. Ya bahkan ya. Belum bisa baca Quran sudah jadi lancar di atas kapal. Begitu pulang juga. Jadi sudah nyantri di atas kapal. Ya, ya, ya. Akhirnya pulang ke kampungnya dapat gelar haji, kiai, sekaligus juga ahli agama. Subhanallah. Ya, hari ini mungkin insyaallah walaupun kita tidak jadi ahli agama, ya. Tapi minimal ibadah kita adalah bukan biasa-biasa saja. Berarti untuk saudara kita Pandi ada yang salah dengan tetangganya Komiu ini. Apa begitu dia pulang dari haji terlalu banyak yang terbuka? Ya. Kemudian jilbabnya tetap dipakai tapi jilbab gaul. Ya. Cuman di apa namanya itu di orang bilang ditutup sedikit, ditutup sedikit. Ya. Oleh karenanya, Pak Ustadz tidak ada vonis atau fatwa di situ. Bahwa hanya saja memang kewajiban kita untuk mengingatkan. Mengingatkan. Iya. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Iya. Jangan sampai dengan predikat haji kita, predikat Ustadz kita, kita memberikan contoh yang tidak baik. Ah itu. Ini yang kata Allah Taala dalam Al Quran. Yahmiluna auzarahum wa auzaral ladzina zalam. Mereka memikul dosa dan dosa orang yang telah mereka sesatkan. Anak-anak kita akan meniru itu. Ini memperlihatkan aurat kan boleh. Boleh. Kita bilang, kenapa di Al-Quran tidak boleh? Dia bilang, itu ibu haja begitu. Itu ibu haja coba pakaiannya juga terlihat auratnya. Jangan sampai kita menjadi simbol daripada orang ikut-ikutan berbuat dosa ya. Sehingga kita bukan berbuat dosa tapi orang lain yang berbuat dosa tapi tiru ke kita. Iya. Artinya bagi yang sudah berpredikat atau menyandang predikat sebagai ha dan haji, ini bisa menjaga perilaku-perilaku itu yang diharapkan. Insya Allah. Kalau kita tak salah, misal tak salah kemudian dan lain sebagainya, kita coba mengingatkan. Siapa tahu dia lupa. Ya. Bu haji jilbabnya lupa. Iya. Atau bu haji auratnya kelihatan. Iya. Kan sampaikan. Sampaikan. Iya. Ya, jadi memang harus berani untuk menyampaikan. Bukan hei. Ya, bukan begitu. Begitu lihat Bu Haji keluar, hei. Disorakin makanya. Iya, di sisi. Nanti dia merasa bahwa sudah betul pakaianku ini. Apa suci? Iya. Betul. Baik, Pak Ustadz. Kita lanjutkan lagi ini, Pak Ustadz. Ini dari jamaah Masjid Al-Abrar di Tinggede. Ibu Nana. Iya. Ya. Apa kabar ini Ibu Nana? Ya, mudah-mudahan kabarnya nabelo-belo. Amin. Ya, insya Allah. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nana. Ini tentang bahasa Arab yang katanya itu adalah bahasa untuk orang-orang di surga. Sementara saya ini belum begitu banyak mengetahui tentang bahasa Arab. Ya. Nah, kalau dimungkinkan, bolehkah saya belajar sama Pak Ustadz bahasa Arab? Sama saya, Joy. Atau sama Manggi saja? Iya. Tafadhal, Pak Ustadz. Jadi, pertama bahwa yang mengatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa penduduk surga. Iya. Ini bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Sebab hadis yang orang katakan bahwa itu perkataan Rasulullah, ternyata hadis itu derajatnya adalah do'if. Do'if itu artinya lemah atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Rasulullah yang mengatakannya. Dan yang mengatakan ini adalah para ulama ahli hadis. Bahkan Syekh Albani dalam silsilah do'ifah, beliau menulis hadis ini dalam hadis yang maudhu nomor 160, di urutan 160 dari ini semua hadis-hadis yang palsu. Berarti kalau dia yang afdolnya nomor 1 makin ke belakang ini sama dengan sab. Ya. Pembagiannya di depan dapat kambing kerbau. Ha. Di belakang ini sudah ayam. Mungkin dapat telur ayam. Dan apa hadis tentang orang mengatakan bahwa bahasa Arab itu adalah penduduk surga? Bahasa penduduk surga itu tidak do'if ya. Ini hadis yang do'if. Bunyinya begini. Iya. Ahabbul Arab uhibbul Arab li salasin. Aku suka Arab itu karena tiga. Li'annahu Arabi, li'anni Arabi, karena aku itu orang Arab kata Rasulullah. Satu. Yang kedua, wal Quran Arabi, Al-Quran itu bahasa Arab. Dan yang ketiga adalah lisanu ahlul jannah Arabi, dan bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Namun hadith ini do'if. Syekh Albani mengatakan hadith ini do'if, itu hadith yang lemah. Tidak bisa kita katakan bahwa Rasulullah mengatakannya. Rasulullah mengatakan. Walaupun makna dari hadith do'if ini, yang pertama, aku cinta Arab itu karena aku orang Arab. Ya oke, okay. Rasulullah SAW memang orang Arab. Orang Arab. Yang kedua, Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Hanya yang redaksi ketiga ini. Iya. Bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Ditanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iya. Betul begitu. Betul. Ya, ya, apakah Allah Ta'ala berbicara dengan bahasa Arab nanti di hari kemudian? Ya, ya. Yang dalam firman Allah Ta'ala, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Hari yang tidak akan berbicara kecuali siapa yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Berarti tangan, tubuh, dan lain sebagainya, itu saja yang disuruh bicara. Iya, disuruh bicara. Tapi dengan apa Allah mengajak bicara waktu itu? Iya, iya, iya. Bahkan beliau, Syekhul Islam, tidak bisa mengatakan bahwa yang berbicara itu dengan bahasa Arab atau dengan bahasa kita. Ya, sebab, subhanallah, dengan munculnya bahwa pendapat mengatakan bahwa penduduk ahli surga berbahasa Arab, orang mengatakan penduduk neraka bahasanya bahasa Persia. Ah, berarti kalau orang di neraka ini bahasanya bahasa apa ini? Bahasa Persia orang mengatakan. Iya, bukan bahasa jadi, kotor ya. Yang iya, penting bukan bahasa kotor. Iya. Oleh karenanya ketika kembali kepada penjelasan ini, bahwasanya sesungguhnya bahasa itu Allah Ta'ala yang memiliki. Iya, iya, iya. Entah dia bahasa Arab, ya bahasa Persia, bahasa kita di Kaili ataupun bahasa Selatan. Ini semua insya Allah bahasa milik Allah Subhanahu wa taala. Bahasa semua. Namun dengan bahasa apa Allah Ta'ala mengajak kita bicara? Iya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ah. Cuman ketika ditanya apa bahasa Arab, kalau begitu tidak ada keutamaan? Ada keutamaan. Iya. Sebab dari ribuan bahasa ataupun jutaan bahasa yang ada di permukaan bumi, Allah pilih bahasa Arab itu menjadi bahasa daripada kitabnya. Oh, bukan bahasa Bugis. Ya, terjemahan ada. Ada terjemahan bahasa Bugis. Ada di Lontara misalnya. Lontara. Iya. Jadi itu Allah Ta'ala pilih itu bahasa. Ya, padahal bagus juga. Padahal bahasa Bugis ini bagus, indah. Indah. Tetapi Allah Ta'ala memilih bahasa Arab, berarti ini menunjukkan ada kemuliaan, ada kemuliaan, ada keutamaan. Sehingga tidak ada bangsa yang mengatakan bahwa eh, saya bahasanya yang dipakai bro. Iya. Seperti itu. Dan ini memotivasi Mangge Anteina juga untuk belajar bahasa Arab. Nah, pertanyaan terakhirnya adalah, bisakah saya belajar berbahasa Arab kepada Pak Ustadz? Ya, nah, tentunya Mangge Anteina kalau mau belajar bahasa Arab, hadir di kampus saya. Hadir di kampus. Ya, saya insya Allah juga pengajar bahasa Arab di satu universitas. Ya. Dan sebenarnya ini tempat belajar bahasa Arab ini ada lisensinya dari Dubai langsung, Uni Emirat Arab. Jadi kalau kita masuk itu haruskah kita SMA atau ya, harus tamat SMA. Ya, baru kemudian keunggulan dari belajar bahasa Arab ini gratis. Gratis. Iya, gratis. Jadi dapat buku. Dosennya juga semua alumni Timur Tengah. Dosennya alumni Timur Tengah. Alumni Timur Tengah. Jadi interaksinya dengan bahasa Arab, bahasa Arab. Ya, dan kampusnya bagus di atas gunung, yaitu di Bukit Sofa. Bukit Sofa. Di belakang daripada Unismu. Unismu. Berarti kalau saya mau mendaftar ke Unismu, di situ boleh. Bukan di depan kampusnya Unismu, di bagian belakang. Bagian belakang. Mangge Anteina juga yang barangkali tertarik mau belajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Mungkin SMS saja Pak Ustadz. Iya. Ustadz, dan saya ini mau gratis. Ini gratis. Gratis. Ya. Dan minta maaf karena memang baru khusus, khusus bagi laki-laki. Oh, khusus untuk laki-laki ya, dulu. Kelasnya baru kelas laki-laki. Aduh, untuk minta maaf Bu Nana. Ya, untuk Ibu Nana mungkin bisa ikut kursus. Kursus dulu. Ya, kursus dulu. Dan ustazah atau istri saya di rumah juga ngajar kursus bahasa Arab. Kebetulan ada dua kelas sekarang. Iya. Bisa kasih saya bahasa Arab sedikit Pak Ustaz? Yang paling pertama Mangge tidak usah diajarkan pasti bisa jawab ini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bahasa Arab satu. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Bi khair. Coba Mangge Anteina. Sekedar bicara di samping Pak Ustaz sudah lancar bahasa Arab ini. Terus lebih lanjut bahwa di pendidikan yang dimaksud oleh Pak Ustadz tadi, saya juga ingin mengetahui setelah kita keluar dari kelas bahasa Arab itu, apakah ada tingkatan-tingkatan pendidikan formal kita naik status misalnya sebagai BAK atau ya, mungkin setengahnya sarjana. Baik. Ya, ya. Jadi ini keunggulan belajar bahasa Arab memang ya, bahwa yang belajar di situ bahkan banyak pensiunan. Artinya masa tua kalau cuma jaga cucu di rumah, ya, ya, ya, cari kegiatan. Ini kuliah ada kelas pagi, ada kelas sore. Iya, iya, iya. Kemudian yang kedua, bagi pun yang lulus SMU belum melanjutkan kuliah, tidak ada ruginya. Tidak ruginya. Kuliah ini 4 semester. 4 semester. Iya, dan tercatat secara akademik. Iya, iya, iya. Sehingga begitu lulus dari kuliah bahasa Arab ini bisa selesai 4 semester, ya. Dia bisa melanjutkan di UNISMU ataupun IAIN. Ya, ya, ya. Alumni kita banyak melanjutkan ke IAIN, ya, ya, langsung diterima di semester 5. Jadi mereka tinggal nyambung. Ya, ya, nah, ya, ya, ini manggi anteina tentu kalau kita berpikir ekonomis, ya, berarti kita itu free, tidak bayar SPP sekitar 4 semester. Ya, karena ya, ya, ya, begitu kita masuk di sekolah lain misalnya ke UNISMU, ke IAIN, tinggal butuh 1 tahun setengah sudah sarjana. Iya, tinggal kita bayar semesternya yang di sana. Subhanallah, begitu banyak kemudahan yang diberikan, maka kita seperti juga disuruh memilih. Kalau ke kiri jalannya masuk lubang, kalau ke kanan masuk surga misalnya. Gitu, ya, ya, ya, ya. Jadi silahkan memilih. Baik, Mangga Antina, saya kira pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak ini sudah dijawab begitu panjang dan mudah-mudahan terpuaskan semua. Kalaupun misal ada pertanyaan yang belum terpuaskan, nanti bisa SMS kembali. Tentang doa-doa tadi, kemudian barangkali Komio meminta sedikit bagaimana niat-niat nanti. Insya Allah Pak Ustadz ada waktu menuliskan kita di kertas Pak Ustadz, ya, supaya fotokopinya saya simpan. Setiap kali ada yang butuh saya kasih. Ini fotokopi doa keluar masuk masjid, kemudian doa yang lain yang barangkali, yang insya Allah doa-doa ini bermanfaat insya Allah. Amin. Ya, ya. Baik, Mangga Antina yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayang sekali saya Manggi Patra bersama dengan Ustadz Haji Yusuf Lauma, Dai Kota Palu, harus menyudahi lagi pertemuan hari ini. Dan insya Allah kita ketemu lagi pada bahasan-bahasan atau kajian siroh selanjutnya. Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Mangge Ante Ina.